Koe kui anak lanang kerja mumong turut talan muko iso mulia ke derajate keluarga. Biyen omahku gedek projo yen udan gledek bapak kerja yang mong ono proyek. Biyen turung keramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede iso golek duit dewe senajan biyen mung iso nyusake pak ibu ngapurane. Saiki aku wis kerja senajan urip rekoso ikhlas bekti kanggo keluarga. Terima kasih. susah weling papa dadi wong sing kenal. Jangan jalo ati wis tak kei, jalo kui tak paringi, jiwa raga kandha donya tak wenehi, masalah wis tak tuli kanggo kowe sing tak sayangi, jebulane tiwas telas kata, jebule mung dadi tempat singgah. Lah iki. Ya Ibu Production. Kasmaran aku di kelangan, sumpah janjimu urip selawase, nanging jebule tresnomu mung dolanan. Janji urip bebarengan nganti maut memisahkan, nanging sliramu tekodo edoan, ente ati ente bondo berpisah. DJ Musik masuk. Merong, wong wedok labi putera. Ora bos, ning ndi wong iki? Iki koyo dik sajake kok ana perlu. Sing isuk kok nangekne aku ladalah ning tanganmu kok nggawa palu. Apa to sing rusak dipanku? Ampun yen, ampun. Wes kowe ra usah suloyo. Dek bengi metu karo sapa? Ning klambimu isike sapa? Yen dudu bocah wadon liya. Jaluk tulung dikeroi, pirang-pirang dino rambut turuti, rasane kekerku koyo disundui. Wong wadon nganti sing bakal kuat hati, kumprung-kumprung bentino makani tinggi. Jolak-jolak ning kancane ora mesti, apa aku arep mbok pangkani wedi. Wis dari gue Ojo dek, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Wes, nanyi gre. Amoh dek, yen ngono aku wae, sanyi gre. Ojo dek, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Moso iyo? Iyo, jo nesu-nesu ae to. Ono perlu sik isuk kok nangekne aku ning tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak dipanku. Pirang-pirang dino rambut turuti, rasane gegerku koyo disuntui. Wong wadon nganti sing bakal kuat ati, lumrah wancane tinggi. Jelek-jelek ning kancane ora mesti, apa aku arep mbok wakani wedi. Wes nyanyi gre. Omoh-omoh yen masih cinta padamu, my darling, I love you. Aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Singkat jadi wes nyanyi gre. Omote ngono aku ae sing gre. Ojo te, aku masih cinta padamu, my darling, I love you. Gombal kenangan gak kebusi aku sumpah. Oh, 是生活生活 哦，这样 七点 哦，安利 jam sewelas bengi aku mbok tinggal lo mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngelarani thank you. Hey! Indonesia. Yeah.